masa dulu ada seorang cikgu sungguh ayu. Dia bertudung litu, senyum menawan, kalbu memang ayu. Tiap hari pagiku ceria di dadaku karena cikgu. Setiap bicaramu membenihkan cintaku cikgu ayu. Jaguar.